Sebelum menonton video ini, mohon untuk subscribe and like ya teman-teman. Setelah menonton video ini sampai habis, boleh untuk komen dan share ke sosial media teman-teman semua. Oke? MAC atau asam lambung adalah terjadinya luka atau peradangan pada lambung yang disebabkan karena produksi asam lambung yang berlebihan. Lalu, GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah asam lambung naik sampai kerongkongan karena katup lambung tidak berfungsi secara benar. Bisa dilihat untuk yang sehat itu katup atau bagian kerongkongan itu terlihat sempit. Lalu untuk yang kurang sehat atau tidak sehat itu katup terlihat longgar sehingga asam lambung bisa naik. Rata-rata penderita GERD berawal dari orang tersebut menderita MAH terlebih dahulu. Penyebabnya, pola makan tidak teratur dan makan makanan yang terlalu pedas, asam, atau kurang sehat. Pola tidur tidak teratur, manajemen stres kurang baik, mudah stres, panik, dan memikirkan sesuatu secara berlebihan atau berpikir negatif atas sesuatu yang belum terjadi. Gejalanya, sakit saat buang air besar, mual dan muntah, sering merasa lapar, perut nyeri atau sakit, dada sakit atau nyeri, dan sering bersendawa. Nah, gimana caranya agar untuk sembuh? Teman-teman bisa lihat video berikut ini tipsnya untuk membuat resep JSR untuk menyembuhkan MAH ya. Yang pertama, siapkan ketumbar 1 sendok makan, kayu manis, dan jahe seukuran 2 jempol. Lalu madu asli ya teman-teman, serta gelas seukuran 300 ml. Yang pertama, jahe diiris tipis-tipis. Masukkan ke dalam gelas. Lalu, masukkan juga bahan yang lainnya seperti ketumbar dan kayu manis. Lalu, tuangkan dengan air yang mendidih. Pastikan airnya sudah mendidih ya teman-teman. Setelah hangat dan siap untuk diminum, tambahkan dulu 2 sendok makan madu asli. Aduk sampai merata, lalu sudah siap untuk diminum. Nah, ini bisa diminum sekali sehari ketika perut masih kosong. Dan minum ini rutin setiap hari sampai sembuh ya teman-teman. Insya Allah, atas izin Allah, sakit MAH dan GERD ini akan sembuh dengan beberapa tambahan tips. Selain minum ramuan ini atau resep ini, teman-teman bisa memanage stres, pola makan teratur, pola tidur teratur, dan berserah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, dan berdoa dulu sebelum makan atau minum apapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya teman-teman. Tonton juga videoku yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.